Mitra bisnis, kasus terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan, mulai dari kong kali kong pajak, minimnya tuntutan hukuman, hingga bisa bebasnya Gayus keluar masuk tahanan akibat aksi main mata dengan aparat penegak hukum, memang menimbulkan keprihatinan, serta membuka mata segenap elemen bangsa atas kerusakan dan kemunduran yang sangat luar biasa dari sistem penegakan hukum serta tata pemerintahan di Republik ini. Seperti apa pandangan Kwik Kian Gi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, seperti apa pandangan Bapak pribadi atas kasus mafia pajak dan mafia hukum yang melibatkan Gayus Tambunan, Pak? Ya, kalau pandangan saya sih, Gayus ini adalah pencuatan dari kerusakan yang sudah menyeluruh ya. Kerusakan yang sudah sangat menyeluruh dan mendalam sekali sehingga ya mau diapakan dianya gitu. Oleh karena dalam kondisi yang pemberantasan yang seperti ini, itu polisinya masih berani gitu, bersekongkol untuk mengeluarkan dia yang begitu hebat, frekuensinya begitu sering. Nah, kalau sudah seperti ini, buat saya ini tidak berdiri sendiri Gayus begitu. Buat saya adalah dengan demikian ini sudah sangat menyeluruh kerusakannya, korupsinya sudah menyeluruh. Apakah bisa begini terus gitu? Jadi ya setiap kali tangkap itu nanti lalu ya banyak yang belum ketahuan kan. Baik Pak Kwik, jika Bapak memang melihat kasus Gayus adalah cermin dari kerusakan yang luar biasa, lantas dari mana kita bisa mulai membenahi kerusakan ini Pak Kwik? Ya saya sendiri tidak tahu gimana, orang tidak ada yang bisa dibenahi, oleh karena mereka kan tahu kalau melakukan itu akan dihukum, itu pelanggaran buat polisinya maupun buat dia sendiri. Itu kalau keluar dari penjara, begitu ketahuan kan ditembak. Tiap penjara kan punya menara. Untuk umumnya kan begitu yang kita lihat. Ini bisa diatur sama sekali, jadi dari atas sampai bawah sudah semuanya terlibat. Ya bagaimana mau diapakan lagi? Nah Pak Kwik, saat ini berkembang pula sebuah wacana untuk memiskinkan para koruptor agar mereka tidak bisa lagi hidup enak di tahanan, maupun setelah keluar tahanan. Apa pendapat Bapak? Yang memiskinkan siapa? Bagaimana bisa dimiskinkan oleh karena kekayaan mereka tidak ada di Indonesia. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kekayaan hasil korupsi itu kalau disimpan di Singapura, itu dijamin dan dilindungi oleh pemerintah Singapura, walaupun pemerintah Singapura dari atas ke bawah mengetahui bahwa orang ini kaya karena mencuri. Sebab kalau itu tidak dilakukan oleh Singapura, Singapura ambruk. Hidupnya hanya dari uang begini. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.